إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa duduk di majlis ilmu guna tafaqquh fiddin, untuk kita mendalami ilmu agama, karena ilmu din, ilmu syariah, perkara yang penting bagi seorang hamba di dalam menjalani kehidupan di dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Kitab wal-Hikmah, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, untuk pedoman, untuk bekal bagi hamba-hambanya di dalam menjalani kehidupan di dunia. Barakallahu fikum. Ma'asyur al-ikhwa wal-akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca satu hadis dari Kitabul Jami' bab Adz-Dzikru wad-Du'a. Hadis yang berikutnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala al-Imam Al-Hafidz Abu Al-Fadl Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang berzikir, yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ashra marrat, 10 kali. Kana kaman ataka arba'ata anfus min waladi Ismail. Maka dia seperti membebaskan budak 4 jiwa dari keturunan Ismail alaihi salam. Naam. Kalimat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muluk ila akhirin memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam kalimat ini terdapat nafyu wal itsbat li kalimatit tauhid, ada penafian dan penetapan dalam kalimat tauhid. Naam. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Hanya Allah semata, satu-satunya. La syarikalahu. Tidak ada sekutu baginya. La syarikan lahu. Naam. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah dan kekuasaannya. Naam. Lahul mulk wa lahul hamd. Baginya al-mulk, kekuasaan yang merajai alam semesta. Wa lahul hamd. Baginya lah al-hamd, segala puji. Naam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah ala kulli syai' atas segala sesuatu, qadirun, maha mampu. Naam. Ketika kalimat zikir ini diucapkan sebanyak 10 kali, ya, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa mengucapkan kalimat ini ashra marrat la yanqati, tidak terputus. Dia berzikir sebanyak 10 kali. Naam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hamdu. Naam. Lahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dia seperti mendapatkan fadilah, keutamaan, ya, seperti orang yang membebaskan budak 10 jiwa dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Naam. Disebutkan min waladi Ismail, ya. Min waladi Ismail adalah al-Arab, ya. Min dzurriyyati Ismail alaihi salam adalah al-Arab. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Bangsa Arab adalah bangsa dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nah, maksudnya apa? Memiliki nasab yang mulia. Al-Arab, ya, min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihi salam memiliki nasab yang mulia, sehingga nah, seperti memerdekakan budak 4 jiwa dari keturunan nah, manusia yang mulia, ya, dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam, wa huwal Arab. Naam. Barakallahu fikum. Di dalam kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. Disebutkan kulli syai' oleh Syekh Ibn Utsaimin. Falillahi qadirun alaihi. Wa la ya'jizuhu, ya'ni laysa qadiran ma'ad-da'fi. Allah maha mampu dan tidak ada kelemahan bagi Allah. Naam. Laysa qadiran ma'ad-da'fi. Makna qadirun, maha mampu yang tidak ada padanya kelemahan. Berbeda dengan qadirun lil makhluk, maha mampu bagi makhluk, ya. Ketika manusia mempunyai kemampuan, kudrah, dia punya kemampuan, tapi ada kelemahan. Di satu sisi dia punya kelemahan. Nah, inilah keadaan makhluk, ya. Dan itu semua sifat makhluk, ya, memiliki kelemahan, ya. Barakallahu fikum. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa makhluk itu memiliki sifat lemah, naam, da'ifah, sehingga mereka sangat bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala adalah qadirun ma'al quwwah, maha mampu yang disertai dengan kekuatan. Disebutkan di dalam surat Fatir ayat 44, wa ma kana Allahu liyujizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak ada kelemahan baginya, min syai'in fis samawati wala fil ard, ya, terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, tidak ada kelemahan bagi Allah. Naam. Dan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang tersembunyi, yang tertutupi dari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang ada di makhluk, yang ada di dalam alam semesta ini, ya, fis samawati wala fil ard, naam, semuanya di atas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha aliman, naam, maha mengetahui, qadiran, dan maha mampu dengan kemampuan yang disertai dengan kekuatan. Fanafa anhu al-ajis. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan di dalam ayat ini al-ajiz, sifat, ya, ketidakmampuan, kelemahan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyir al-ikhwar rahimani wa rahimakumullah, ketika disebutkan ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah maha mampu. Nah, tidak ada bagi Allah yang sulit. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, fabi kalimati kun fayakun, maka dengan kalimat kun, jadi, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah hendak mengazab suatu kaum, suatu negeri, tidak ada satupun yang bisa menghalangi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat yang agung bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian kita langsung masuk kepada fawaid al-hadis. Fi hadal hadis fawaid. Minha fadilatun hadad dzikr. Fadilah hadad dzikr, keutamaan zikir ini. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita membaca 10 kali, pahalanya seperti memerdekakan budak dari 4 jiwa keturunan Nabi Ismail alaihissalam, wa huwa al-Arab, ya, bangsa Arab. Nah, di sini juga kita bisa mengambil faidah, yaitu fadilah al-Arab. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dari hadis ini terdapat faidah adanya keutamaan bangsa Arab. Nah, adanya keutamaan bangsa Arab. Ya, disebutkan oleh Syekh al-isyara ila fadilatul Arab. Limada? Li'annahu qala min waladi Ismail. Nah, sehingga tidak boleh ya seseorang kemudian meremehkan al-Arab ya, atau dia dengan bangsa Arab tidak suka akhirnya melecehkan syariat Islam yang di sana ada beberapa keutamaan fadilah yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang Al-Arab. Seperti apa? Ayat Al-Quran, inna anzalnahul Qur'anan Arabiyyah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini juga menunjukkan di dalam ayat ini fadilah Al-Arab. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalamuhu, yaitu Al-Quranul Karim, bilughatil Arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, Quranan Arabiyan, ya, bukan dengan bahasa Jawa, dengan bahasa ya, Sunda atau yang lainnya, tetapi dengan bahasa Arab. Nah, sehingga seorang yang melecehkan Al-Arab ya, secara umum atau secara khusus istihza dengan syariat Allah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengklaim Arab ya, jangan menjadi Islam yang ke-Arab-Araban. Nah, ini termasuk istihza sebetulnya. Intinya kembalinya kepada pelecehan terhadap syariat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi menggunakan Arabnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah kepada bangsa Arab ataupun kepada bahasa Arabnya. Nah, karena apa? Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Ahadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa Arab. Ya, barang siapa yang mengkaji, mempelajari ilmu lughatul Arabiyyah, ya, dia akan mendapatkan keutamaan. Nah, berbeda dengan seorang yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia bisa mengambil faidah, bisa mengambil penjelasan-penjelasan yang terkandung di dalamnya. Nah, ma'asyiral ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu la ziyada fihi ay laisa fihi ziyada yuhyi wa yumit. Keutamaan zikir ini tidak perlu ditambah yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku yuhyi wa yumit wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak perlu ditambahi yuhyi wa yumit. Tetapi cukup dengan yang disebutkan di dalam hadis ini. Wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaman ataqa min arba'a min waladi Ismail, dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian faedah yang berikutnya, infiradullahi ta'ala bil uluhiyah wa infiraduhu bil mulk wa infiraduhu bil hamdi wa infiraduhu bil uluhiyah tu'khadu min qawlihi la ilaha illallah wa infiradu bil mulki min qawlihi lahul mulk wa yuqalu kadzalika fil hamd. Allah subhanahu wa ta'ala mengesakan dirinya bil uluhiyah, dalam sifat uluhiyah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. La ilaha illallah. Naam. Infiraduhullahi azza wa jal bil uluhiyah. Wa infiraduhu bil mulk. Dan Allah mengesakan baginya al-mulk, yaitu kekuasaan yang merajai. Wa infiraduhu bil hamd. Dan Allah juga mengesakan dari sifat al-hamd, segala pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lahun firadu bil uluhiyya wan firadu bil mulki wan firadu bil hamd, Maha Esa dari sifat uluhiyahnya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan. Pancasila, ya, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah kalimat tauhid, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang satu, ya. Qul huwallahu ahad. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Ya, kalau kita mau mengkaji apa yang terkandung dalam lima butir Pancasila itu, ya, tidak keluar dari apa yang terkandung dalam syariat Islam. Nah, ya, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid. Ya, karena disebutkan di situ, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya sesembahan yang satu, Maha Satu. Nah, barakallahu fikum. Ada tauhid. Ya, tauhid. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya, annahu yanbaghi fil umuril muhimmah an tu'akkad sawa'un kanat itsbatan aw nafyan min qawlihi wahdahu la syarikalah. Hendaknya ketika ada perkara yang penting perlu diberi penekanan. Apakah itsbatan aw nafyan? Penetapan atau penafian, peniadaan. Dan ini disebutkan di dalam kalimat zikir ini. Wahdahu la syarikalah. Kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah, disembah ya, diibadahi selain Allah. Kemudian disebutkan ta'kidnya, ya tauqid, wahdahu la syarikalah. Hanya Allah semata, satu-satunya ilah, la syarikalah. Nah, tidak ada sekutu. Ya. Wahdahu isbatan, wahdahu la ilaha wahdahu. Ya. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini juga la syarikalah nafsyan, ya, tauqidan li nafsi. Nah, li nafsi yaitu tauqid untuk penafiannya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, sehingga semakin gamblang, semakin jelas bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, memiliki itsbatan wa nafyan, penetapan dan penafian. Allah satu-satunya ilah, tidak berbilang, tidak ada Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak, atau sesembahan-sesembahan yang diklaim oleh musyrikin, ya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, nah, umumun kudratullahi liqaulihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaumuman kudrah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ya, kemampuan Allah, kudrah bagi Allah subhanahu wa ta'ala umum. Karena disebutkan ala kulli syai'in, syai'in, nakirah min siyakil am. ya, bentuk nakirah. Ala kulli syai'in. Naam, nakirah umum. Qadirun, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati sesuatu itu maha mampu. Sehingga apa? Umum qudratullah. Kemampuan Allah, kekuatan Allah ini ya meliputi semuanya. Ala kulli syai'. Naam, umum ikhwan. Tidak terbatas, tidak dibatasi, tetapi umum. Maha mampu semuanya, maha mampu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, nah, yang terakhir kita ringkas faedahnya adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini juga diajarkan ya di dalam zikir-zikir kita yang lainnya, ya ba'das shalah. Kemudian ketika seorang masuk pasar, nah bahkan di waktu-waktu dia fil amal, bekerja, ya ketika dia bekerja, ketika dia melakukan aktivitas pekerjaan yang dia tidak mampu, maka ya dia memperbanyak dengan zikir ini. Nah, al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Wabil disebutkan di situ Al-Wabilus Sayyib min fadail zikrullah, yaitu di antara keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah az-zikru yu'ti adz-dzakira quwwah hatta innahu la yaf'al ma adz-dzikri ma la yutiku fi'luhu bidunihi. Yang artinya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, zikir akan memberikan kekuatan. Ketika seorang berzikir ya dengan zikir-zikir kepada Allah sampai dia mengerjakan suatu amalan bersama zikir tersebut, ya dia akan diberi kemampuan oleh Allah yang tidak dapat dia kerjakan. Ya. Naam. Ketika tanpa dia berzikir. Jadi, ketika seorang berzikir, dia akan diberi kekuatan sampai-sampai dia dapat mengerjakan bersama zikir tersebut sesuatu yang dia tidak bisa melakukannya tanpa zikir. Naam. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas sesuatu yang berat bagi kita, maka ya jangan putus asa. Di sana ada amalan zikir, zikrullah yang akan membantu nam apa yang kita kerjakan. Dan itu juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengadu kepada beliau tentang beratnya pekerjaan rumah tangga, nah, ingin untuk diberi pembantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada Aisyah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ketika mau tidur berzikir tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Nah, jadi cukup, enggak usah punya pembantu ya. Nah, ketika mau tidur berzikir. Nah, ini didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya agar tidak menjadi seorang wanita yang cengeng. Ya. Baru pekerjaan mencuci, memasak sudah apa? Minta pembantu. Kan itu pekerjaan wanita. Nah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu lebih baik daripada seorang pembantu. Wah, kan lebih baik daripada seorang pembantu. Ya, kadang memang pembantu itu enggak mesti apa? Cocok, ya. Nah, ada yang satu yang sini cocok, ternyata pekerjaan ini wah kurang becus. Ya, mending sudah kerjakan sendiri. Nah, kalau enggak cocok, ya memang pekerjaan sendiri, ya. Harap maklum. Ya, dikerjakan suami sama istrinya sama anak-anak. Baik, barakallahu fikum, naktafiha. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.